sedih, jangan berduka. Mohon padanya dalam berdoa. Sebagai seorang istri, ku merasa sedih. Ku takut dirimu kecewa pada. Jangan kau sedih, jangan berduka.